Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kemarin kita sudah membaca pelajaran yang ke-16, Ad-Darsu As-Salisa Asyar. Pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16 kemarin seputar adab-adab Islami. Adab-adab seorang muslim yang perlu diperhatikan. Kita lihat pada halaman yang ke-254 bagian bawah penjelasannya. Ba'da an bayyana al-mu'allif rahimahullah ahkam al-fiqh al-akbar wal-fiqh al-asghar fi ad-durus as-sabiqati arada an yubayyana li'amati al-ummah ba'd al-akhlaqi wal-adab al-islamiyyah. Masyaallah. Setelah beliau menjelaskan hukum-hukum fiqh akbar, fiqh akbar itu berkaitan masalah tauhid, masalah rukun Islam yang 5, dan juga fikih asghar. Fikih asghar itu berkaitan masalah wudu, salat yang sudah kita lewati kemarin itu ya. Pada pelajaran yang telah lalu, arada an yubayyana li'amatul ummah ba'dul akhlaq wal adab al-islamiyah. Beliau ingin menjelaskan kepada umat secara umum sebagian akhlak-akhlak dan adab-adab Islam. Fa'alaika akhil muslim waffaqanallahu wa iyyaka likulli khair. Maka wajib atasmu wahai seorang muslim, semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita dan engkau semuanya, likulli khair, pada setiap kebaikan, an ta'mala biha, ini wajib untuk mengamalkan dengannya, litadrib linnas arwa'al amsal wa ahsanaha. Masya Allah. Agar kamu bisa memberikan contoh di hadapan manusia, contoh yang paling indahnya dan contoh yang paling bagusnya. Jadi kita sebagai ahlu sunnah tentunya harus di nomor satu ya, memberikan contoh kepada orang awam mengenai akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, sopan santun. Karena bukan berarti ahlu sunnah itu yang penting akidahnya, yang penting tauhidnya, yang penting manhajnya. Akhlak juga penting, moral juga perkara yang mulia. Sopan santun juga harus ada, terutama kita hidup di masyarakat, di kampung, di masyarakat yang orang awam itu biasanya mandang kita itu akhlaknya bagaimana. Ini ahli sunnah, lewat gak pernah senyum, gak pernah salam, nyapa pun gak pernah, motor kenal potnya diblombong, lewat depan orang apa masyarakat blayer. Ahli sunnah gak layak seperti itu, paham ya? Kalau misalkan motornya suaranya kenal potnya keras ya, mungkin bagaimana caranya nih, pelankan. Paham ya? Dalam artian bila perlu ganti kenal pot, ganti kenal potnya. Intinya jangan sampai kita ketika di tengah-tengah masyarakat itu menimbulkan amalan-amalan atau mencerminkan akhlak yang buruk di hadapan mereka. Paham ya? Kita menyapa tidak masalah, kalau mereka paham dengan salam, salam. Assalamualaikum. Insyaallah bi'idnillah dengan berjalannya waktu mereka akan paham salam itu apa dan akan menjawab. Bahkan karena sudah sering kita ucapkan salam, belum mulai salam pun salam duluan ya. Paham ya? Kalau sudah terbiasa salam, kita baru mau menyapa assalamualaikum dah. Assalamualaikum itu duluan mereka. Masya Allah. Jadi nah barakallahu fikum, ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan orang-orang awam, tampakkan akhlak yang mulia. Akhlak yang nah barakallahu fikum sesuai dengan Al-Quran wa sunnah. Bukan hanya di tengah-tengah orang awam saja, bahkan di lingkungan ahli sunnah pun akhlak dan adab harus dijaga. kejujuran dalam berucap, sopan santun dalam bertindak, yang tua menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati yang tua, itu semuanya akhlak dan adab yang perlu diperhatikan. Kita lihat sini, bitilkal akhlaqil islamiyah rafi'ah wal adabir ra'i'ah annabilah, masyaallah. Wajib atas muhai seorang muslim mencontohkan di hadapan manusia dengan contoh yang terbaik, dengan akhlak-akhlak Islam yang tinggi dan adab-adab yang nambarakallahu fikum indah serta adab-adab yang mulia. Tampakkan. Nambarakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din wa akhwat fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kata beliau, "Wa laqad intashara al-Islamu fi arja'il ma'murah fi bidayatil amr bita'amuni tujjaril muslimin ma'aghanihim, masyaallah." Dan sungguh telah tersebar agama Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia, seluruh penjuru, mulai dari awal permulaan, dengan apa awal permulaannya, dengan muamalahnya para pedagang kaum muslimin. Anda saksikan di Indonesia, biasanya orang-orang Yaman yang keturunan, atau orang-orang Indonesia keturunan Yaman itu, awal mulanya mbah-mbah mereka, kakek-kakek mereka dagang di Indonesia. Paham ya? Nah, awal-awal permulaan dulu. Nah, barakallahu fikum, membawa pengaruh agama Islam atau yang semisalnya. Kata beliau, melalui para pedagang kaum muslimin bersama yang selain mereka. Fahum shadiquna wa ummana. Maka mereka ada orang-orang yang jujur dan orang-orang yang amanah. Fa amani billah thumma bik akhil muslim an takuna mimman yattasif bihadhi sifat alhamidah, masyaallah. Harapan beliau Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, perhatikan baik-baik. Nah, harapan beliau, kata beliau, dan harapanku, keinginanku, pertama dengan pertolongan dari Allah, kemudian mengharapkan kepadamu wahai seorang muslim, hendaknya engkau menjadi atau semoga termasuk orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang mulia ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sifat yang mulia, sifat yang baik, sifat yang bagus. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus diantaranya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berikutnya, wa mimma yanbaghi ma'rifatahu wa mimma yanbaghi ma'rifatuhu annahu yusra' likulli muslimin at-takhalluq bil akhlaqil fadilah allati amarallahu biha wa hassa 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Termasuk perkara yang selayaknya dan sepantasnya untuk seorang muslim untuk mengetahuinya. Mengetahui apa? Bahwasanya disyariatkan setiap orang muslim at-takhalluq, disyariatkan untuk apa? At-takhalluq, berakhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia yang Allah telah perintahkan dan Rasulullah SAW anjurkan. Apabila berkata jujur, berjanji ditepati. Apabila diamanahi bisa dipercaya. Jangan seperti orang-orang munafikun yang disebutkan dalam hadis ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Ngomong, bicara enggak jujur dia, dusta kalau ngomong. Termasuk tanda-tanda orang munafik, hindari. Walaupun kita Pak taruhlah canda, jangan pernah bohong. Canda berbohong berbahaya. Dan bisa menghantarkan ke dalam api neraka wal iyad billah. Iyyaka wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dengan kedustaan. Tanda ataupun tidak tanda, hindari kedustaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalaupun bertanda yang benar, yang jujur, tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena Rasulullah juga pernah tanda. Pernah tanda, namun tandanya beliau bukan bohongan. Beneran. Tanda dengan seorang wanita yang sudah tua saat itu. Beliau mengatakan la yadkhulu jannatal ajuz, tidak akan masuk ke surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. karena merasa perempuan tua beribadah muslimah mu'minah kok gak masuk surga ya. Ternyata apa benar di surga itu gak ada perempuan tua. Kelihatannya tanda kan, setelah menangis Rasulullah tanya, kenapa engkau menangis? Kemudian perempuan tadi menjawab, ya Rasulullah, seperti ini, seperti ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Memang di surga gak ada perempuan tua. Ya gak? Di surga semua perempuan menjadi muda semuanya. Waja'alna hunna abkar, dan kami jadikan mereka semuanya abkar, menjadi para gadis semuanya. Usianya rata-rata muda semuanya. Gak ada janda di surga itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, gak ada janda. Surga semuanya gadis. Na'am barakallahu fik. Kisah tersebut sahih. Kesimpulannya, canda tidak masalah tapi jangan bohong. Ingat-ingat ini. Apalagi bukan canda. Ngomong biasa kok bohong, haram. Ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata dusta, hindari. Paham ya? Jujur. Karena orang jujur tenang hatinya. Tapi kalau orang bohong, wah enggak tenteram dia. Kalau orang bohong, dia tidak tenteram, tidak tenang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa? Nah. Yang kedua apa? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, nah barakallahu fikum, mengingkari janjinya. Berjanji mengingkari. Nah barakallahu fikum, tanda-tanda orang munafik kedua, apabila wa'ada berjanji, akhlafa mengingkari. Berjanji untuk menyampaikan dana bantuan untuk fuqara wal masakin, dia ambil siap katanya. Ternyata sampai rumah dibelikan Avanza. Paham ya? Enggak amanah dia. Allahumma musta'an. Jadi hati-hati. Nah barakallahu fikum, kalau berjanji jangan diingkari. Yang ketiga apa? Wa idza tumina khana. Dipercaya berkhianat, dipercaya membawa uang dakwah, malah dia khianati. Uang dakwah malah dia gunakan untuk pribadi. Bayangkan. Nah barakallahu fikum, uang dakwah 50 juta malah dibelikan karimun. Allahumma musta'an. Berarti enggak amanah kan? Jadi tiga tanda tadi upayakan enggak ada pada diri kita. Terutama ahlus sunnati wal jamaah. Kalau berkata jujur, berjanji ditepati, diamanai, tidak berkhianat. Alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau, faqad qala alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Masyaallah, hadisnya di sini ada ya. Nah, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Menjadi orang yang terbaik dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah. Kalau bagi para akhwat, para wanita, bahkan para lelaki pun tidak mudah untuk menghibai saudaranya. Tidak mudah untuk membicarakan aib-aib saudaranya. Kecuali yang dikecualikan dalam hal syahadah atau semisalnya. Dalam hal syahadah persaksian boleh. Walaupun dia menyebutkan cacat saudaranya. Si fulan, budak kepalanya, pincang kakinya. Siapa itu yang mencuri kemarin? Sebutkan, walaupun cacat sebutkan. Karena dalam rangka syahadah persaksian. Untuk menetapkan siapa pelakunya. Adapun kalau semata-mata ngerumpi, membicarakan aib orang lain atau menghibai orang lain, ahsan dihindari dan juga dijauhi. Kalian lihat sini. Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad wa Ahmad wal Hakim bi sanadin sahih. Inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa akhwati fillah. Kita lihat sini. Tanda-tanda orang munafik ada berapa tadi? Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Tercatat nanti upayakan. Yang belum paham, nah, dicatat nanti ya. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ewa. Berkata dusta, berjanji mengingkari. Jika dipercaya berkhianat, diamanai dia berkhianat. Berikutnya, wafil hadis di dalam hadis, Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrah safasifaha. Masyaallah. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan, dan mencintai akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan membenci safasifah, akhlak-akhlak yang jelek dan hina. Paham ya? Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhrajul Hakim wa Abu Nu'aim bi sanadin sahih. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim barakallahu fikum dengan sanad yang sahih. Naam, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Waqad wasafallahu Nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil khuluq al-'azhim. Faqala ta'ala, sungguh Allah Ta'ala telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat atau tidak kisah yang kemarin kita ambil di dalam sejarah, ketika barakallahu fikum beliau dalam keadaan diansam mau dibunuh, padahal diansam mau dibunuh ketika beliau istirahat, pedangnya digantungkan kemudian diambil oleh sosok barakallahu fikum yang dikenal dengan siapa kemarin yang ambil, yang kemudian ingin menghunuskan pedang kepada Rasulullah, akhirnya tangannya terkunci. Siapa kemarin namanya? Nam Ghawrath bin Harith. Paham ya? Apa yang Rasulullah lakukan ketika ketangkap orangnya? Apakah dibunuh? Tidak. Beliau lepaskan dan maafkan. Bayangkan, luar biasa akhlak beliau ya. Nah, barakallahu fikum. Kemarin perang apa namanya? Perang Dhatur Riqa'. Kisahnya sudah kita lewati kemarin ya. Bayangkan, mau dipedang, dibunuh. Setelah ketangkap, segenap para sahabat mengepungnya. Rasulullah mengatakan apa? Biarkan, lepaskan, dimaafkan. Luar biasa akhlak yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ketika beliau mengkisahkan bagaimana para nabi terdahulu, ketika mereka berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan agama Islam, para nabi terdahulu dipukul wajahnya berdarah, enggak balas, cuman mengusap darah yang ada di wajah bekas pukulan tadi itu. Diusap. Kemudian mereka mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Bayangkan, luar biasa kesabaran mereka dan akhlak mereka. Nah, inilah yang berat untuk kita contoh dan kita perjuangkan, mengupayakan agar kita bisa mampu meniti dan mengikuti jejak mereka. Paham ya? Seberat apapun, menyayangi saudaranya, menyayangi sesama kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah, menyayangi mereka bukan membiarkan ke dalam kemaksiatan, tapi menasihati, mengarahkan, membimbing, mendidik agar senantiasa di atas jalan yang lurus dan jalan yang benar. Walamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat, tatkala Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an, akhrajah Muslim. Bahwasannya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Masya Allah. Maksudnya beliau mengamalkan amalan yang ada dalam Al-Quran. Amalan beliau mulia. Akhlak beliau mulia. Naam. Wa kana alaihi salatu wassalam yas'al rabbah an yahdiyahu lisahil akhlak wa yasrif anhu. Naam barakallahu fikum sayi'aha. Alhamdulillah. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabb-nya agar memberikan hidayah kepada beliau untuk apa? Untuk mendapatkan akhlak yang mulia dan memalingkan kejelekan dari dirinya. Faqad warada fil hadis, sungguh telah datang dalam hadis, Allahumma ighfirli dzunubi wa khotayaya kullaha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku semuanya. Allahumma an'ishni wajburni, ya Allah, berilah aku kekuatan dan berilah aku bantuan, dukungan. Allahumma hdini, ya Allah, berilah aku hidayah li salihil a'mal wal akhlak, agar bisa berbuat amalan yang saleh, amalan yang baik dan akhlak yang mulia. Fa innahu la yahdi li salihiha illa anta wa la yasrif sayyi'aha illa ant. Dikarenakan enggak ada yang bisa memberikan hidayah untuk mendapatkan akhlak yang mulia tadi kecuali Engkau ya Allah, dan tidak ada yang bisa memalingkan suatu kejelekan kecuali Engkau ya Allah. Akhrajul Hakim wa lahu syahidun 'inda Ibnu Sunni imatna fa bi majmu'i turuq tariqain yakunul hadits hasanan fi hasan. Nah, barakallahu fiikum. Berikutnya, wa li hadza kana al mu'min al muttasib bil khuluq al hasan min akmalil mu'minin imana. Qala alaihi wasallam, penting ini. Kata beliau, oleh karena ini seorang mukmin yang tersifati, yang memiliki sifat akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, termasuk orang-orang mukminin yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum, upayakan kita bisa memilikinya. Ketika lewat menyapa, kalaupun dengan saudara kita lebih kecil, salam, tidak ada salahnya. Orang besar menyalami anak kecil, assalamualaikum. Enggak ada salahnya, justru itu mengajari kepada mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, agar mereka terbiasa mengucapkan salam. Nah, assalamualaikum. Kalau belum mampu, belum bisa jawab, kita arahkan, kita ajari. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan karena anak kecil kemudian wah, gengsi enggak mau nyalami anak kecil, keliru. Justru ketika menyalami anak kecil itu mengajari mereka. Dia terbiasa. Nah, barakallahu fikum, terbiasa untuk mengucapkan salam. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nam kata beliau, akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud bi sanadin hasan wa qala khiyarukum ahasin, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Masyaallah. Orang-orang yang paling terpilih di antara kalian, orang-orang pilihan yang ada di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau orang punya akhlak mulia, akhlak bagus, insyaallah binillah di mana saja dia akan disukai, dicintai. Paham ya? Dimuliakan. Mau dia di Jawa, di luar Jawa, mau dia di dalam negeri, luar negeri, kalau orang akhlaknya baik, akhlaknya bagus, di dalam berdakwah menyampaikan dengan hikmah, meletakkan suatu pada tempatnya, insyaallah binillah banyak orang yang mencintai dan juga menyukainya. Apalagi nah barakallahu fikum, diiringi lagi dengan apa? Dengan amalan-amalan yang mulia yang lainnya. Samping akhlak yang dia tampakkan, akhlak yang baik, yang bagus, kemudian dia punya amalan-amalan yang lain, yang amalan tersebut bagus juga. Naam. Kita lihat. Akhrajul Bukhari Muslim qala afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Akhrajul Hakim bi sanadin hasan. Masya Allah. Kaum mukminin yang paling afdal adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya bukan orang yang pendiam, gak mau bahas kebatilan, gak mau jelaskan hizbiyahnya orang hizmin, gak mau jelaskan kebitahan orang al-bidah wa-dalal. Itu kita katakan akhlaknya jelek kalau kayak gitu modelnya. Akhlak yang baik, moral yang bagus, paham ya? Akhlak yang mulia, dia mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana? Beliau ketika akhlak yang beliau miliki sangat luar biasa tinggi, beliau gak diam. Enggak diam dari kebatilan. Bahkan dari kalangan sahabat pun ketika keliru tegur sama beliau, bayangkan. Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau saat itu menjadi imam, memperpanjang bacaannya. Padahal di balik beliau ada orang yang sakit, orang tua, orang punya kebutuhan, anak kecil. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Afattanun anta ya Mu'adz? Paham ya? Dengan semakna, wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi orang tukang bikin fitnah? Bayangkan. Bukan karena keluarga sendiri, sahabat sendiri karena dia keliru dibiarkan, bukan. Sampaikan al-haq. Paham ya? Itu akhlak yang mulia. Paham ya? Jadi akhlak yang mulia bukan diam dari kebatilan. Senyum-senyum, kemudian kalau ada kebatilan, senyum juga. Paham ya? Enggak demikian. Sampaikan. Paham ya? Bongkar kedoknya orang-orang hizmin. Bongkar kedoknya orang-orang al-bidah wa-dalal. Biar masyarakat orang itu tahu mana yang hak, mana yang batil. Jangan semua dipukul rata, bagus semuanya. Semuanya benar semuanya, enggak ada yang salah. Ini orang bingung. Paham ya? Allahumma musta'an. Apalagi sekarang modalnya apa? internet, modalnya internet, kemudian dia baca internet, wah bingung dia, ini katanya benar juga benar, wah semuanya benar, enggak ada yang keliru katanya. Nah, gagal paham di situ. Yang satunya bilang, "Wah, semuanya keliru, ada yang benar." Wah, gagal paham juga. Paham ya? Kebenaran hanya berapa? Satu saja. Kebenaran hanya satu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Nah, akhlak yang mulia adalah orang yang mau menjelaskan al-haq di hadapan kebatilan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Na'am barakallahu fikum, akhrajul hakim bisanadin hasan wa husnul khuluq sababun lidukhul jannah, masyaallah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik merupakan sebab masuk surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia. Ingat-ingatnya, termasuk akhlak yang mulia adalah orang ketika berkata jujur, berbuat pun sesuai dengan 6 syariat yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Paham ya? Tidak menjadi orang pembohong, penipu. Nah, barakallahu fikum, atau suka minta-minta, atau suka merendahkan orang lain, hindari, barakallahu fik. Semaksimal mungkin. Manusia enggak ada yang sempurna. Semua manusia enggak ada yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul yang mereka ma'asum dengan seizin Allah SWT. Adapun manusia biasa, enggak ada yang sempurna. Antum atau kita semua yang mau mencari teman yang sempurna, enggak akan dapat. Sempurna mungkin di awal-awal saja, pertengahan nanti enggak sempurna lagi. Ya enggak? Seperti apa? Orang yang mencari teman karena hartanya. Dia berteman akrab, masya Allah, karena uangnya banyak. Awal bulan dapat kiriman itu ya. Wah, teman ya. Kemana nanti diikutin terus. Kemana ya akhir? Mau jajannya tak temani. Anak lagi sendirian ini katanya. Temani. Akhir bulan karena uang enggak ada. Fadal. Singkirkan sama dia. Kenapa? Karena uang udah habis. Persahabatan, pertemanan karena uang enggak akan langgeng. Enggak akan selamanya. Terputus di tengah jalan nanti. Tapi kalau persahabatan karena akhlak yang mulia yang dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, ketakwaan insyaallah biidznillah sampai hari akhirat kelak. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Persahabatan, teman akrab, teman setia, teman dekat itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Naam. Kita lihat dikit lagi. Akhlak yang mulia merupakan sebab masuk surga. Qala alaihi salatu wassalam, ana za'imu baitin fi a'la jannati liman hasuna khuluquhu, akhrajahu Abu Dawud bi sanadin hasan. Masya Allah. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang bagus akhlaknya. Dijamin rumah, bayangkan. Mendapatkan rumah di surga, bayangkan. Padahal surga yang paling rendah saja ya. Surga yang paling rendah saja itu tingkatannya, kebaikannya, kemuliaannya, keindahannya, kenikmatannya seberapa? Jauh lebih baik daripada 10 kali dunia dan seisinya. Ini baru sekali ya dunia yang kita rasakan sekarang ini ya. 10 kali dunia itu surga yang paling rendahnya. Paham ya? Surga yang paling rendahnya, apalagi yang paling tinggi kan itu. Naam. Jadi Rasulullah menjamin rumah di surga bagi orang yang akhlaknya mulia. Akhraj Abu Dawud fi sanadin hasan. Wa husnul khuluq sababun li mahabbatillah lil 'abdi, qala alaihi salatu wassalam, ahabbu ibadillah ila Allah ahsanuhum khuluqa. Akhraj Tabrani bi isnadin sahih. Dan baiknya akhlak merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Hamba-hamba Allah yang paling Allah telah cintai adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Na'am barakallahu fikum, orang yang paling bagus apa akhlaknya. Ikhwan fi din wa akhwati billah, a'azzani wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Wa husnul khuluq sababun lil qurb minar rasul alaihi salatu wassalam yaumil qiyamah wa sababun limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, masya Allah, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, sebab Sebab apa? Akan dekat orang tersebut dengan Rasulullah nanti hari kiamat. Dekat dengan Rasulullah. Dan akan mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, inna apa itu? Inna apa itu? Inna man ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisa yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian, yang paling aku cintai dan paling dekat kepadaku nanti dari kiamat di majlis. Paham ya maksudnya apa? Dekat majlis dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sesungguhnya orang yang paling dicintai dan paling dekat kepadaku nanti majlisnya, tempat duduknya di hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin hasan. Naam barakallahu fiik. Yang terakhir, wa husnul khuluq min atqal ma yakun fi mizanil 'abd. Masyaallah. Dan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia termasuk timbangan yang paling berat seorang hamba nanti. Paham ya? Masyaallah, timbangan yang paling berat di antaranya ini. Akhlak yang mulia. Qala alaihi salatu wassalam, ma min syai'in fil mizan athqal min husnul khuluq. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Masyaallah. Tidak ada sesuatu yang lebih berat atau yang paling berat nanti ditimbangan melainkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Paham ya? Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang bagus ternyata ditimbang nanti termasuk apa? Termasuk amalan yang paling berat timbangannya. Rasulullah azza wa jalla bi manihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.